Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida, amma ba'd. Ikhwani fiddin a'azani wa a'azakumullah, kembali kita melanjutkan kitab sahih targhib wa tarhib. Kita masuk di hadis yang ke-9 dari kitab Zuhud. Atau di hadis 3221. Nah. Qala al-Mundhiri rahimahullah. Wa an Abi Asib رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلا فمر بي فدعاني فخرجت إليه. Kata Abu Asib, Rasulullah صلى الله عليه وسلم keluar di malam hari, lalu beliau berjumpa denganku atau melewati aku. Fada'ani, lantas beliau memanggil aku. Aku pun keluar mendatangi beliau. Summa marra bi Abi Bakar rahimahullah fada'ahu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati Abu Bakar Siddiq. Fada'ahu. Kemudian beliau pun memanggilnya. Fakhraja ilaih. Lantas Abu Bakar Siddiq pun keluar mendatangi beliau. Summa marra bi Umar rahimahullah fada'ahu. Kemudian beliau melewati Umar bin Khattab. Fada'ahu, dipanggil pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa kharaja ilaih. Umar pun keluar mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fantalaqa, Rasul pun bergegas hatta dakhala ha'itan li ba'dil ansar, sampai beliau masuk ke ha'it, ke kebun yang dipagari di sebagian orang-orang ansar. Faqala li sahibil ha'it, beliau pun menyatakan kepada pemiliknya, atimna busron, beri makan kami ya dengan kurma yang muda. Faja bi'izqin fawadha'ahu, maka pemilik kebun itu pun membawa satu tandan, kemudian diletakkan. Fakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabuhu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beli makan bersama para sahabatnya. Thumma da'a bima'in baridin fasariba. Kemudian beliau meminta air dingin. Lalu beliau minum. Faqala, kemudian beliau menyatakan, latus'alunna an hadza yaumal qiyamah. Sungguh-sungguh kalian akan ditanya tentang ini pada hari kiamat, tentang nikmat-nikmat yang telah kita peroleh selama di dunia ini. Nah, Rasulullah dimakan kurma muda, Rasul minum air dingin. Maka beliau sebutkan kepada para sahabatnya, kalian nanti akan ditanya tentang ini, ya, tentang nikmat Allah, mempertanggungjawabkan tentang nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Qala fa akhadha Umar rahimahullah al-ilqa. Kemudian kata Abu Asib, Umar bin Khattab radhiyallahu an, kemudian beliau mengambil tandan kurma itu, fadharaba bil ardha, beliau kemudian buang di tanah atau dipukulkan di tanah, hatta tanasarul busru qibala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai berhamburan korma-korma muda itu di depan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Summa qala, lantas beliau menyatakan, ya Rasulullah, inna lamas'uluna an hadza yaumal qiyamah. Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami atau kita akan ditanya tentang ini nanti pada hari kiamat, ya, tentang korma yang dimakan. Qala, kata Rasulullah, naam, iya, akan ditanya nanti yaumal qiyamah tentang kenikmatan yang kita dapatkan di dunia ini. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melanjutkan, illa min salasin, kecuali dari tiga perkara. Kecuali tiga perkara ini nantinya tidak akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Hirqatin kaffa bi ar-rajul auratahu, kain yang dipakai oleh seorang untuk menutupi auratnya. Atau kisratin saddabia jauh'atahu. Kisrah, ya, potongan makanan, potongan roti, ya, makanan yang kecil, yang sedikit, yang dipakai untuk menutupi kelaparannya. Atau juhrin kita dokhalu fi minal harri wal qarri. Atau juhrin, lubang atau gua yang masuk di dalamnya, dipakai masuk dalamnya untuk berlindung tatkala panas dan tatkala dingin. Rawah Ahmad wa rawatu siqat. 6. Ikhwani fi din azani wa azakumullah. Di sini menunjukkan kepada kita bahwasanya kenikmatan yang kita peroleh, kita dapatkan selama di dunia ini nantinya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kita bisa mensyukurinya menjadikan nikmat itu semakin dekat kepada Allah atau bahkan sebaliknya. Inilah yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah menyebutkan summa latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian sungguh-sungguh kalian akan ditanya tentang kenikmatan yang kalian peroleh. Kata saya Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, alladzi tan'amtum bihi fi jari dunia, yang kalian mendapatkan kenikmatan itu di dunia. Hal kuntum bisyukrihi, apakah kalian bisa mensyukurinya? Wadaitum hak Allah fi, dan kalian menjalankan hak Allah yang ada padanya. Ya, jika itu harta dikeluarkan zakatnya, sedekah dan semisalnya. Walam tastahinu bi ala ma'asihi, dan tidak kalian gunakan untuk membantu dalam hal kemaksiatan. Tam. Fayun'imukum na'iman a'la min wa afdal. Nantinya Allah akan berikan kenikmatan kepada kalian dengan kenikmatan-kenikmatan yang lebih tinggi darinya dan lebih utama. Karena kita bisa bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Am iqtaraftum bihi, atau bahkan sebaliknya kalian tertipu dengan kenikmatan duniawi itu. Walam taqumu bisyukrihi, dan kalian tidak bisa mensyukurinya. Bal rubbama ista'antum bi ala ma'asillah, bahkan kadang kalian gunakan kenikmatan-kenikmatan tersebut untuk menolong kalian dalam kemaksiatan kepada Allah. Fayu'aqibakum ala dzalika, maka Allah akan mengiqab, nam, pembalas, menghukum kalian ala dzalika atas perbuatan itu. Nam. Ini ikhwan fiddin ta'azani wa a'azakumullah. Kenikmatan-kenikmatan yang kita dapatkan nantinya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Disebutkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya, tatkala berbicara tentang masalah ini, tentang ayat ini, summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Naam. Kata beliau, summa laysalannakum Allah azza wa jalla 'anil na'im. Kemudian Allah sungguh akan menanyai kalian tentang kenikmatan alladzi kuntum fihi fid dunya, yang kalian selama di dunia mendapatkan kenikmatan tersebut. Madza amiltum fihi, apa yang kalian kerjakan dengan nikmat itu. Wa min aina wasultum ilaihi, dan dari mana kalian sampaikan nikmat itu kepadanya. Ya. Dari mana kenikmatan itu datangnya. Fafima asabtumuhu, dan pada apa kalian berikan nikmat itu. Wa madza amiltum bih, dan apa yang kalian jalankan padanya. Semua kenikmatan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebutkan oleh para ulama, kenikmatan apa yang nantinya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena disebutkan as-siha wal aman. Nikmat kesehatan, nikmat rasa aman, itu kenikmatan. Naam. Yang nantinya akan ditanya oleh Allah, apa kita bisa mensyukurinya? Diberikan kesehatan, apakah bisa kesehatan tersebut mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Diberikan pula rasa aman. Al-afiyah, ya, kesehatan. As-siha wal farah, waktu kosong. Ya. Apakah bisa kita penuhi dengan ketaatan kepada Allah? Al-idrak bi hawasis sam' wal basar, panca indra, pendengaran, penglihatan, ya, seluruhnya. Kenikmatan, apakah kita mampu untuk bersyukur kepada Allah, kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah. Wabak dumayut imul insa wa sabuh, dan sebagian apa yang dimakan atau dan diminum oleh manusia nantinya juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenyangnya kita itu nikmat, nantinya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya, yang semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dengan hadis ini ada kenikmatan-kenikmatan yang dikecualikan, tidak akan ditanya oleh Allah. Yakni apa-apa yang darurat bagi manusia. Makanan yang dipakai untuk menutupi kelaparannya. Pakaian yang dipakai untuk menutupi auratnya. Maskan, tempat tinggal yang dipakai untuk berlindung dari panas dan dingin. Nah, itu semuanya ikrar. Sesuatu yang pokok, yang terpaksa. Tapi yang di luar itu, bagian-bagian yang tidaknya sekedar untuk nutup aurat, makanan-makanan yang bukan sekedar untuk mengganjal laparnya, ya, maka itu semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini khawani fiddin ta'azani wa a'azakumullah. Kenikmatan-kenikmatan yang banyak. Nah, yang kadang kita lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tayyib. Kenikmatan begitu banyak Allah curahkan kepada kita, tapi nah, kita tidak bisa mensyukuri kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala. Nah, hawas panca indera yang Allah berikan kepada kita itu semuanya kenikmatan yang kadang kita lupa untuk mensyukurinya. Nah, baik. Ikhwan fiddin a'azani wa a'azakumullah. Datang seorang menjumpai Yunus bin Ubaid. Dia mengeluh. Nah, mengeluh. Susah dan miskin dalam kehidupannya. Dia sedih. Kemudian kata Yunus bin Ubaid, ayusurruka bibasuri kami alaf, apakah kamu mau matamu itu ditukar dengan 100 ribu? Kholala, tak mau. Rabi sepamika, bagaimana kalau pendengaranmu? Nah, dibeli, ditukar dengan 100 ribu. Kholala, dia tak mau. Rabi lisanika, bagaimana kalau lisan saja? Lisanmu saja diganti ya, dengan 100 ribu. Qolala, tapi aklika, bagaimana kalau akalmu, nah, diganti, ditukar dengan 100 ribu. Qolala, nah, maka di sini Yunus bin Ubaid menyadarkan, mengingatkan betapa banyak nikmat-nikmat Allah yang telah Allah berikan kepadanya. Nah, aku melihat ada padamu beribu-ribu nikmat dan kamu masih terus taskul hajah, mengeluh, butuh dan butuh. Nah, panca indera yang Allah anugerahkan kepada kita, kenikmatan yang luar biasa. Nah, ini khanihidina azani wa azakumullah, kadang kita lupa untuk bersyukur kepada Allah dengan nikmat ini, dan itu nantinya akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, hadis berikutnya, wa Nabi Abdurrahman al-Khubuli qala, sami'tu Abdullah bin Amr bin As, aku mendengar Abdullah bin Amr bin Al-As, wa sa'alahu rajulun, dia ditanya oleh seorang laki-laki, tidak diketahui siapa. Nah, faqala, alastu min fuqara'il muhajirin, bukankah aku termasuk dari orang-orang fakirnya muhajirin? Nah, bukankah aku ya, termasuk golongan fukara'nya muhajirin? Baik. Nah, ini pertanyaan untuk meminta persetujuan. Jika disebutkan para ulama, seakan-akan dia nanti minta untuk mendapatkan bagian al-faid, karena fuqara al-muhajirin itu mereka akan mendapatkan harta faid ya. Seakan-akan orang ini menyatakan, bukankah aku termasuk fuqara yang berhak untuk mendapatkan faid? Nah, kemudian kata Abdullah bin Amr, faqala Abdullah, alaka imra'atun ta'wi ilaiha, apakah kamu memiliki istri yang kamu na'am bisa menemuinya, kamu taskunu ilaiha, kamu bisa tenang kepadanya? Qala na'am, iya, Ini maknanya dia memiliki istri. Qala alaka maskanun taskunu. Apakah memiliki rumah yang kamu tempati? Qala na'am, kata orang ini. Qala fa anta minal aghniya. Kata Abdullah bin Amr, kalau begitu kamu termasuk orang kaya. Kamu bukan termasuk orang miskin. Kamu terfa'al tamin al-aghniya. Kamu aghniya al-muhajirin. Paham? Karena orang-orang fuqara al-muhajirin itu orang-orang yang tidak memiliki istri. Tidak memiliki tempat tinggal. Ya. Mereka-mereka yang tinggal di Masjid Nabawi di Ahlu Sufah. Atau tidak memiliki salah satunya, imma rumah atau istri. Qala, kata laki-laki, fa inna li khadiman. Aku juga memiliki pembantu. Ya. Nah, qala, kata Abdullah bin Amr bin As, fa anta minal muluk. Maka begitu, kamu itu termasuk para raja. Nah, karena memiliki pembantu. Baik. Ini hanya kiasan. Ya. Bukan betul-betul dia raja. Karena dia memiliki pembantu. Berarti bukan. Nah, orang miskin. Baik. Rawah muslim mawkufan. Hanfidina azani wa azakumullah. Ya. Nah. Imam Muslim menyebutkan riwayat ini dan di situ ada tambahan, ya, dari kemudian di antara tambahan itu Abdullah bin Amr bin As sempat kelihatannya beberapa orang. Beliau kemudian menyebutkan, "Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna fuqara al-muhajirin." Sesungguhnya orang-orang fakir, orang-orang miskin dari kalangan muhajirin, yasbiquna al-aghniya, mereka mendahului orang-orang kaya, yaumal qiyamah ilal jannah. Orang-orang fuqara muhajirin itu mereka mendahului orang-orang kaya ke surga. Bi arba'in khurifan, nah, mendahului dengan jarak 40 tahun. Orang miskin masuk terlebih dahulu, ya, mendahului orang-orang kaya. Di sini disebutkan fuqara al-muhajirin. Sebagian para ulama ada menyebutkan ini sifatnya umum. Meskipun bukan dari golongan muhajirin. Ya. Baik. Sehingga enam, tatkala mendengar jawaban ini, tiga orang yang tadi meminta kepada Abdullah bin Amr bin As menyatakan, fa inna nasbiru la nas'alu syai'an. Kami sabar dengan kesusahan ini, dengan kemiskinan ini, dan kami tidak akan meminta sesuatu pun. Sehingga di sini dijadikan dalil oleh para ulama tentang keutamaan fakir, keutamaan miskin. Nah, keutamaan orang miskin dibandingkan orang-orang kaya. Baik, dan ini memang perkara yang diikhtilafkan oleh para ulama, mana yang lebih utama antara al-fakir, orang fakir yang sabir, yang sabar, dengan al-ghani, dengan orang kaya yang syakir, yang bersyukur. Naam. Juga disebut para ulama di sini menunjukkan mereka-mereka yang memiliki istri, mereka-mereka yang memiliki rumah, ya, maka mereka bukan termasuk fuqara jika memang mereka kecukupan kehidupannya. Kalau memang punya rumah dan punya istri tapi tidak cukup kesehariannya, maka mereka termasuk fuqara. Naam. Jadi ini dimasukkan dalam bab syurut ini untuk menunjukkan bahwasanya orang-orang fakir itu memiliki keutamaan, ya, jika mereka mampu untuk bersabar. Baik. Ini khanifidin azdani wa azakumullam. Orang-orang yang dalam keadaan miskin dan mereka bersabar, mereka utama. Karena nantinya mereka mendahului orang-orang kaya, ya, masuk ke dalam surga. Nah, mereka mendahului orang-orang kaya masuk ke dalam surga. Berjarak 40 tahun. Tentunya kenikmatan yang didapat orang-orang yang awal masuk itu lebih utama dibandingkan orang-orang yang terakhir masuk. Naam. Dan tatkala manusia dikumpulkan di padang mahsyar yang begitu mengerikan keadaannya, maka mereka-mereka yang cepat selesai, cepat masuk surga, tentunya cepat terbebas di rasa takutnya. Nah, selesai langsung masuk ke dalam surga, yang lainnya yang kaya nunggu dengan jarak begitu lamanya 40 tahun. Naam. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Sip. Kemudian di hadis berikutnya yang ke-11. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, awwalu ma yuhasab bil 'abdu yaumal qiyamah, pertama kali yang akan dihisab oleh Allah seorang hamba pada hari kiamat, ayu qala lahu, dikatakan padanya, alam usihalaka jismaka, bukankah aku telah mensehatkan badanmu? Warwika minal ma'al barid, dan aku berikan, hilangkan dagamu dengan air yang dingin. Rawi Ibn Hibban fi sahihi wal haqi wa qala sahihul isnad. Naam. Anhidina azani wa azakumullah. Ini kenikmatan yang Allah awal pertama kali nantinya ditanyakan yaumul qiyamah pada seorang hamba. Kesehatan yang Allah anugerahkan kepada kita, dan juga air yang menghilangkan rasa dahaga kita. Naam. Baik. Yaumul qiyam, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan tentang kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada hamba-hambanya. Naam. Begitu banyak kenikmatan yang telah Allah berikan kepada hamba-Nya. Ain tahu tu nikmat Allah tak suha, tak suha. Dan di antara kenikmatan itu, yang pertama kali Allah tanyakan nikmat sehat. Ya. Apa kita bisa untuk mensyukurinya selama di dunia, atau mungkin sebaliknya. Nah, ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Kenikmatan yang nantinya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala awal pertama kali tentang kesehatan yang Allah anugerahkan kepada kita. Tatkala kita sehat, apakah kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Naam. Apakah kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin sebaliknya? Ya. Kenikmatan tersebut wa iyadzubillah digunakan terus semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, ini ikhwan fi din azani wa azakumullah yang bisa kita baca di malam hari ini. Insyaallah taala akan kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.